الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أين وصلنا درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا الحارث sampai di mana? Aywa. Naam. Yani qabla hadha bi anna ar-rasul alaihi salatu wasalam amila amra ar-rasul alaihi salatu wasalam bi al-jahr bid-da'wah. Naam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dengan terang-terangan. Naam, di mana ini beliau mulai dari kerabat-kerabat beliau, keluarga terdekat beliau alaihi salatu wasalam, sebagaimana hal ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Dan kemudian di antara peristiwa yang beliau lakukan adalah berdakwah dengan naik di gunung atau bukit Safa. Nah, ini juga sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka laksanakanlah dakwah dengan terang-terangan dengan apa yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah, tinggalkanlah, jangan engkau hiraukan orang-orang musyrik. Nah, sebagaimana telah disampaikan bahwasanya pada firman Allah, wa a'rid 'anil musyrikin, ini merupakan isyarat, tanda dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam. Isyarat, tanda dan bimbingan apa itu? Yaitu bahwasannya tatkala Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyampaikan dakwah dengan terang-terangan, ada isyarat, ada petunjuk dari Allah bahwasanya beliau akan mendapatkan berbagai macam gangguan, penolakan, penentangan, ya, permusuhan dari orang-orang musyrik. Maka bagaimana solusinya? Wa'arid anil musyrikin. Kalah, janganlah engkau pedulikan orang-orang musyrik tersebut. Jalan dakwah terus. Nah, sampai di sini ya yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Memanggil orang-orang Quraisy, ya. Barakallahu fikum dengan kalimah ya sabahah. Kita baca yang berikutnya. Di mana riwayat ini, ikhwan? Riwayat ini asalnya terdapat dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari kisah ini, ya. Barakallahu fikum. Faqala rahimahullahu taala, "Tsumma ja'ala yunadi butuna Quraisyin." "Tsumma ja'ala yunadi butuna Quraisyin." Kemudian beliau memanggil, orang-orang Quraisy, ya, enam, yaitu barakallahu fikum, suku paling inti, ya, pada suku Quraisy. Nah, orang-orang dalam yang ada di dalam Mekah, ya. Nah, inti daripada suku Quraisy. Wa yad'uuhum qabaila qabaila. Wa yad'uuhum qabaila qabaila. Dan kemudian memanggil mereka, memanggil orang-orang Quraisy ini qabilah demi qabilah, suku demi suku, ya. Nah. Kalau di Indonesia marga demi marga, ya, dari suatu suku, kemudian di situ suku tersebut ada berbagai macam marga, ya. Nah, berbagai macam pam. Kata beliau, ya Bani Fihrin, ya Bani Fihir, wahai Bani Fihir, wahai keturunannya Fihir, anak cucunya Fihir, ya Bani Adi, wahai Bani Adi, wahai anak cucunya Adi, ya, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdi Manafin, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf. Ya Bani Abdul Muttalib, ya, wahai keturunannya Abdul Muttalib, ya, dipanggil, ya, suku-suku tersebut, kabilah-kabilah tersebut. Nah, kalau di Jawa ini secara umum enggak ada, ya. Ya Pak Bayu. Abu sebut terus. Abu Hafsah. Enggak ada, ya. Kabilah-kabilah Jawa. Suku Jawa sudah selesai, ya. Nah, ya. Nah, secara umum begitu, ya. Barakallahu fikum. Di Indonesia di beberapa daerah ada yang seperti terjaga, ya, kayak suku Batak misalnya. Batak ada tiga sumber kurang lebih, ya, Batak Karo, Batak Toba, dan seperti itu. Nah, ini suku Batak seperti Quraisy tadi. Nah, dari suku tadi itu kemudian muncul marga-marga tadi, ya. Nah, Bani Abdul Muthalib, Bani Abdi Manaf, keturunannya ini, keturunannya itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau di sana terjaga ini, yang ini Batak ini malah terjaga. Ya, Marpaung, ya. Nah, si Hombing, ya, dan macam-macam, ya. Demikian pula Indonesia Timur juga begitu, ya, daerah apa namanya? Ambon, ya, Maluku juga demikian, ada yang seperti itu. Barakallahu fikum. Tapi kalau Jawa belum ada ini. Dari dulunya enggak, wallahu alam bisawab. Nah, tapi cuma ada sebagian keluarga kita, ya, menggunakan istilah yang seperti ini, ya. Nah, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Hamid, Bani apa seperti ini. Nah, hadza jayyid, yang seperti ini bagus, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini beliau memanggil, ya, suku-suku di dari suku bangsa Quraisy tersebut. Tayyib, falamma sami'u, tatkala mereka mendengarkan, ya, panggilan Nabi tersebut, qalu, mereka mengatakan, man hadzal ladzi yahtaf, man hadzal ladzi yahtaf, siapa yang memanggil-manggil ini, ya, siapa yang teriak-teriak ini. Nah, begitu. Nah, qalu Muhammad, mereka menjawab Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad yang memanggil kaum tersebut. Lalu fa asra'an nasu ilaihi, fa asra'an nasu ilaihi, maka manusia segera, ya, bergegas-gegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bersegera, bergegas untuk menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. 6. Hatta innar rajula, ya. Hatta innar rajul, bahkan sampai, ya, di antara manusia, ya, ada yang apa? Idza lam yastati'. Idza lam yastati', jika tidak bisa, tidak mampu, an yakhruja ilaihi, tidak bisa, tidak mampu, an yakhruja ilaihi, untuk keluar, ya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menemui beliau, arsala rasulan. Arsala rasulan. Maka orang itu mengutus utusan, ya, yang tidak bisa keluar, ya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus seorang utusan, liyanzura ma huwa. Liyanzura ma huwa, untuk melihat ada apa gerangan, ya, untuk melihat apa itu yang mau disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai demikian. Ya. Barakallahu fikum. Artinya memang secara asal pun juga mereka akan sangat paham. Ini mereka segera menyambut panggilan Nabi tersebut karena memang beliau dimuliakan, terkenal sebagai orang yang baik, keluarga terhormat dan macam-macam. Ya, kalau orang yang diremehkan manusia tentunya wah, apa ada apa ini? Diabaikan panggilannya, kan begitu. Ini sampai seperti ini, orang yang enggak bisa datang ngirim utusan, ya, untuk menjumpai Rasulullah alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Artinya betul-betul diperhatikan, ya. Lalu falamma ijtama'u, maka tatkala mereka telah berkumpul, ya, tatkala mereka telah berkumpul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi, ya, bisafhi hadzal jabali, ya, ara'aitakum, apa pendapat kalian, ya, apa pendapat kalian, bagaimana menurut kalian, ya, bagaimana menurut kalian kalau law akhbartukum, kalau aku kabarkan kepada kalian, kalau aku beritakan kepada kalian, anna khaylan bil wadi, bahwasannya ada pasukan berkuda di wadi, di lembah, ya. Ya. Pasukan berkuda ini sudah berkumpul, ya, di wadi. Barakallahu fikum, bisafhi hadzal jabali. Bisafhi hadzal jabal, di kaki gunung ini, ya, di kaki gunung ini. Dalam keadaan pasukan berkuda tersebut, turidu an tughira alaikum. Turidu an tughira alaikum, ingin menyerang kalian. Nah, ini pasukan berkuda ini dengan kuda gunung sudah siap untuk menggempur kalian. Ya. Nah. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian membenarkanku, ya? Apa kalian akan percaya dengan aku, ya? Naam. Maka mereka menjawab, qalu na'am. Ya, mereka jawab, iya. Ya. Karena dikenal akan kejujurannya, ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ma jarabna 'alaika kadziban, kata mereka, ya. Kita tidak pernah menyaksikan engkau itu berdusta, ya. Tidak pernah menyaksikan, tidak pernah menjumpai, tidak pernah mendapati engkau berdusta, ya. Barakallahu fikum, terkenal kejujurannya. Bahkan mereka katakan tidak pernah menjumpai, tidak pernah menyaksikan bahkan, ya, engkau berdusta. Ma jarabna 'alaika illa sidqa. Tidaklah kami dapati engkau itu kecuali jujur, ya. Kecuali engkau sebagai orang yang jujur. Nah. Masyaallah. Ini yang mereka katakan. Maka Nabi mengatakan, qala fa inni nadhirun lakum. Fa inni nadhirun lakum. Maka aku adalah orang yang memberikan peringatan kepada kalian. Ya. Maka sungguhnya aku adalah orang menyampaikan peringatan kepada kalian. Baina yadayya azabun syadidun. Baina yadayya azabun syadidun. Di depan, ya, di depan ada azab yang amat sangat keras, ya. Artinya nanti di akhirat, ya, ada azab yang telah menunggu manusia ini, ya, dengan azab yang amat sangat keras. Iyadan billah. Barakallahu fikum. Artinya apa? Aku memberikan kalian bahwa nanti ini akan ada azab yang keras yang akan menimpa manusia ini. Ya, di sini beliau kemudian mulai menyampaikan dakwahnya. Innama misli wa mislikum. Innama misli wa mislukum kama sali rajulin. Ya, hanya saja permisalanku dengan permisalan kalian seperti seseorang. Ya, seperti seorang ra'al aduwa yang melihat musuh, ya. Nah, jadi seolah-olah permisalannya Nabi ini adalah orang yang melihat musuh, ya. Nah, sementara kalian mislukum, kalian ini adalah seolah-olah sebagai keluarganya yang telah kita baca kemarin, ya. Nah, barakallahu fikum. Di mana beliau ini dalam keadaan posisinya melihat musuh. Maka, ya, aku, ya, ini aku sebagai orang yang melihat musuh tersebut, fantolaqa yarba'u ahlahu. Fantolaqa yarba'u ahlahu. Ya. Lalu dia bangkit, ya, untuk mengawasi, memantau, ya, barakallahu fikum, keluarganya. Tayyib, jadi dipermisalkan ini, ya, seperti keadaannya Nabi SAW sebagai orang yang menyampaikan peringatan kepada manusia, ya, dimisalkan seperti orang yang mengawasi, memantau keadaan sekelilingnya, ya, dari berbagai macam mara bahaya, serangan musuh-musuhnya, yang kemudian beliau akan segera menyampaikan kabar gembira kepada kabar tersebut kepada keluarganya, ya. Nah, barakallahu fikum. Ayyatali'u wa yanzuru ilaihim, ya. Memantau dan mengawasi, ya, sekelilingnya untuk mengamankan keluarganya, ya. Min makanin murtafi'in. Min makanin murtafi'in. Dari tempat yang tinggi, ya. Dari tempat yang tinggi. Li'alla yadhamahum al-adu, ya, li'alla yadhamahum al-adu, ya, agar mereka tidak diserang oleh musuh, ya, agar mereka ini, keluarga tersebut, tidak diserang oleh musuhnya. Nah, dipantau, diawasi, ya, karena sekelilingnya. Barakallahu fikum. Agar mereka ini, keluarganya terselamatkan, ya, dari serangan musuh tersebut. Fakhasyya an yasbaquhu. Fakhasyya an yasbaquhu, ya. Lalu Rasul ini yang seolah-olah seperti orang yang memantau, yang mengintai musuh tersebut, dia itu khawatir kalau kemudian mereka, musuh-musuh tersebut, menyerangnya, ya. Naam. Faja'ala yunadi ya sabahah. Faja'ala yunadi ya sabahah. Lalu beliau memanggil ya sabahah, ya, panggilan untuk apa? Digunakan untuk sesuatu yang gawat, darurat tadi. Seperti itu permisalannya, ya. Seperti itu permisalannya. Ini ikhwan juga uslubun nabawi, ya. Bahkan sebenarnya adalah uslubul Quran. Cara, ya. Barakallahu fikum, thariqah Al-Qur'an dan thariqah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan penjelasan untuk menyampaikan keterangan dengan apa? Dorbul amsal, dengan membuatkan permisalan-permisalan agar lebih dipahami oleh manusia. Ini ya, termasuk uslub nabawi, ya, uslubul Quran, ya. Sebelumnya adalah uslubul Quran dan juga uslub Nabi kita alaihi salatu wasallam dalam berdakwah, dalam menyampaikan keterangan al-bayan dengan apa? Dorbul amsal, membuatkan berbagai macam permisalan-permisalan, ya. Seperti contohnya, sehingga apa? Yang mendengarkan ini bisa lebih cepat mencerna, ya. Nah, artinya ini sebagai permisalan dengan apa yang akan beliau sampaikan tersebut, sebagai apa? Nadhir, sebagai rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan peringatan kepada manusia bahwasanya di depannya ini adalah azab yang amat sangat besar yang menunggu manusia, ya, yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini dipermisalkan seolah-olah beliau sebagai apa? Sebagai orang yang mengintai keadaan musuh, ya, yang siap untuk mengabarkan kepada keluarganya ketika musuh mengadakan serangan dengan tiba-tiba. Seperti itu permisalannya, ya. Nah, di mana orang yang namanya pengintai ini, wah, itu betul-betul dipercaya oleh pasukan, ya. Nah, betul-betul dipercaya ini, memiliki di antaranya, ya. Kebiasaannya pengintai ini adalah orang yang memiliki pandangan mata yang amat sangat tajam, di atas rata-rata, ya. Pandangan matanya lebih tajam dari kebanyakan dari kaum manusia, di atas rata-rata. Pilihan, ya. Pengalaman juga melihat situasi kondisi alam sekitarnya dan lainnya, ya. Nah. Tayyib. Sehingga dikatakan dalam bait syair, ya, bisa antum melihat juga di antaranya dalam kitab Tuhfatul Asaniyah syarah apa namanya? Jurmiyah, idza qurat hazami fasaddiquha. Kalau Hazami ini sudah menyampaikan kabar berita, maka benarkanlah ucapannya. Karena Hazami adalah, dia adalah orang yang dipercaya untuk mengintai pergerakan lawan, pergerakan musuh. Sudah orang pilihan sudah. Ya. Nah. Barakallahu fikum, seperti keadaan Rasulullah SAW dalam masalah permisalannya seperti itu, ya. Barakallahu fikum, untuk menyampaikan dakwah beliau alaihi salatu wasalam. Ada mukaddimahnya, ya. Ada mukaddimahnya, barakallahu fikum. Baik. Nah, kemudian masuk pada inti permasalahannya, ya. Summa da'ahum ila syahadati alla ilaha illallah. Ya. Kemudian beliau mengajak mereka, ya. Ya, mengajak orang-orang Arab ini, suku Quraisy ini, secara intinya ila syahadati alla ilaha illallah, ya, kepada persaksian syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, diajak untuk masuk Islam, diajak untuk mentauhidkan Allah, diajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai utusan Allah. Nah. Kemudian wabayyana lahum anna hadhil kalimah. Wabayyana lahum, dan beliau menerangkan kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy ini, anna hadhil kalimata, bahwasanya kalimat ini, syahadat tersebut, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hiya milakud dunya. Hiya milakud dunya. Ya, itu adalah kalimat pangkal keselamatan di dunia, ya. Pangkal keselamatan di dunia, wa najatul akhirah. Wa najatul akhirah, dan kebahagiaan di akhirat. Ini kuncinya, pangkalnya. Dengan asyhadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selamat dunia akhirat, ya. Nah, barakallahu fikum. Beliau terangkan masalah ini, ya, dua kalimat syahadah tersebut. Kemudian, ya, summa hadzarahum, Kemudian beliau memperingatkan mereka. Kemudian beliau memperingatkan manusia. Wa anzarahum azab Allah, dan juga mengancam mereka akan azab Allah. Ya. Dan juga mengancam mereka akan azab Allah. In baqau ala syirkihim. In baqau ala syirkihim. Jika mereka tetap di atas kesyirikan mereka. Ya. Jika mereka tetap di atas kesyirikan mereka. Tetap melakukan berbagai macam kesyirikan. Ya. Diancam. Beliau ancaman, beliau sampaikan ancaman tersebut, ya, akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak apa, walam yu'minu bima jaa'a bihi min indillah. Walam yu'minu, dan jika mereka tetap tidak mau beriman, ya. Dan jika mereka tidak beriman bima jaa'a bihi min indillah, dengan apa yang beliau bawa, ya, tidak beriman dengan apa yang beliau bawa dari sisi Allah. Apa yang beliau bawa, ikhwan? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tidak beriman dengan itu, ya, mereka diperingatkan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ya poin-poin yang beliau sampaikan kepada manusia. Dan juga yang berikutnya, wa annahu ma'a kaunihi rasulan, wa annahu ma'a kaunihi rasulan, ya, dan beliau, ya, selain sebagai seorang rasul, ya, selain sebagai seorang rasul, la yunqidhuhum minal azab, la yunqidhuhum minal azab. Memang beliau sebagai seorang rasul utusan Allah, tapi beliau tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah, ya, tidak bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala yughnihim minallahi syai'a, wala yughnihim minallahi syai'a, dan tidak bisa menolong mereka, ya, sama sekali daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa menolong mereka, ya, sama sekali, tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali dari azab Allah, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu, ya. Barakallahu fikum. Ini yang beliau sampaikan, ya. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Harus begini, kalian harus begini. Ada azab Allah yang amat sangat besar, ya, yang telah menunggu kalian jika kalian begini dengan berbuat syirik dan seterusnya. Ya. Namun demikian pun juga beliau menyatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa membantu kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apa faedahnya, ikhwan? Apa faedahnya? Rasul saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, termasuk kekasih Allah yang paling dekat dari hamba-hambanya ini, tidak bisa berbuat apa-apa kepada manusia dari murka Allah, dari ancaman Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada karib kerabatnya sendiri, bahkan kepada anaknya sendiri, akan kita baca nanti. Ya. Artinya berbeda dengan keadaan sebagian manusia di zaman ini. Ya. Bedanya bagaimana? Sering kita dengarkan dakwahan-dakwahan, oh tenang saja kalau kamu keturunannya Bani Fulan, tenang, sudah itu nanti dijamin sama mbak but kalian di kuburan, di akhirat nanti aman. Gue sudah bilang saja, cucunya Mbah Fulan selamat. Akidah dari mana yang seperti ini? Akidah dari mana yang seperti ini? Barakallahu fikum. Nanti kalau di alam kubur, ketika malaikat bertanya kepada kalian, katakan saja, saya ini warganya Ki Haji Hasyim Asy'ari, bilang saja seperti itu aman. Ajaran dari mana yang seperti ini? Bilang saja, saya ini pengikutnya Ki Haji Hasyim Asy'ari, bilang saja. Malaikat pasti takut itu, enggak akan berani macam-macam. La ilaha illallah. Na'udzubillah min zalik. Pengerusakan akidah, pengerusakan tauhid. La haula wala quwata illa billah. Dan ini amat sangat banyak ya, tersebar. Sehingga kemudian anak cucunya amat sangat bangga dengan mbah buyutnya sebagai kiai fulan ya. Wali fulan. Tenang saja, kalian dijamin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amat sangat jauh dan bertolak belakang dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Amat sangat jauh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam ya. Berikutnya, wa amma hadzal inzara wa khassa. Wa amma hadzal inzara wa khassa. Ya, dan kemudian beliau menyampaikan peringatan secara umum dan secara khusus ya. Menyampaikan peringatan secara umum kepada Bani Fulan, wahai anak cucunya Fulan, wahai Bani Fulan, wahai anak cucunya Fulan, dan demikian pula wa khassa, dan juga menyampaikan peringatan secara khusus, wahai Fulan, wahai Fulan, wahai Fulan. Nanti akan kita baca ya. 6. Barakallahu fikum. Bahkan di sini ikhwan ya, penyebutan individu-individu di depan umum ya, nanti akan kita baca penyebutan individu-individu di hadapan umum. Tayib, kita lihat, kita baca. Beliau sampaikan peringatan tersebut secara umum dan secara khusus di depan manusia pada waktu itu. Faqala ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy. Ini secara umum ya. Ishtaru anfusakum minallah. Selamatkanlah diri-diri kalian dari azab Allah, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ishtaru anfusakum. Ya. Belilah. Artinya apa? Selamatkanlah diri kalian, bebaskanlah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anqidhu anfusakum minan nar. Wahai manusia, wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri-diri kalian dari azabun nar. Ya. 6. Selamatkanlah diri kalian daripada azab neraka. Kenapa demikian? Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Karena aku ini ya, tidak punya daya, tidak punya kemampuan ya, untuk memberikan kejelekan kepada kalian ya, tidak bisa menimbulkan kejelekan kepada kalian, wala naf'a, dan juga tidak bisa memberikan kebaikan, manfaat pada kalian, enggak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, barakallahu fikum, tidak bisa berbuat apa-apa pada kalian ini. Wala ugni ankum minallahi syai'a. Wala ugni ankum minallahi syai'a. Dan juga aku tidak bisa menolong kalian ya dari azab Allah sama sekali ya. Dan aku juga tidak bisa membantu kalian ya, tidak bisa menolong kalian dari azab Allah sama sekali, tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. 6. Kemudian berikutnya, ya Bani Ka'b bin ya Bani Ka'b ibni Lu'ay. Wahai Bani Ka'b bin Lu'ay. Ya. Wahai anak cucunya Ka'b bin Lu'ay. Angkidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri-diri kalian dari azab neraka. Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Rasul saja enggak bisa menjamin apa-apa ya, apalagi yang lainnya di bawahnya. Allahu musta'an. Ya Bani Murrah Ibn Ka'ab. Wahai Bani Murrah Ibn Ka'ab. Ya. Wahai keturunannya Murrah bin Ka'ab. Angkidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian daripada azab neraka. Ya. Nah. Ya ma'asyara Bani Qusay. Ya ma'asyara Bani Qusay, wahai sekalian Bani Qusay, anak cucunya Qusay, angkidhu anfusakum minan nar. Angkidhu anfusakum minan nar. Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Ya. Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Demikian pula berikutnya, wa ya bani Abdi Syamsin. Ya. Ya bani Abdi Syams. Wahai bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Abdi Manaf. Ya bani Abdi Manaf. Ya. Anqidhu anfusakum minan nar. Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Ya, ini suku-suku di apa ikhwan? Suku bangsa Quraisy ya. Nah, yang berkumpul tadi. Ya bani Hashim. Wahai bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Anqidhu anfusakum minan nar. Juga yang berikutnya, ya bani Abdul Muttalib. Ya bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Ya. Anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Naam. Wala ughni ankum minallahi syai'a. Wala ughni ankum minallahi syai'a. Saluni min mali ma syi'tum. Ya. Saluni min mali ma syi'tum. Mintalah kepadaku ya, daripada harta bendaku ini apa-apa yang kalian inginkan. Ya. Kalau masalah harta benda silakan kalian minta kepadaku apa saja yang kalian inginkan, minta ya. Akan tapi la amliku lakum minallahi syai'a. Ya, la amliku lakum minallahi syai'a. Akan tapi aku tidak bisa, tidak mampu menolong kalian sama sekali daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian secara pribadi ya, beliau panggil, ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau ya. Nah, saudara ayahnya Abbas. Barakallahu fikum. Di depan umum ya, dipanggil pribadinya secara langsung di depan umum. La ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong engkau ya dari azab Allah sama sekali. Artinya apa? Selamatkanlah dirimu ya. Barakallahu fikum. Demikian pula yang berikutnya, ya Safiyyah binti Abdul Muttalib. Demikian Safiyyah ya, bibi beliau juga binti Abdul Muttalib ya. Barakallahu fikum, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibinya Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'a. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah sama sekali ya. Nah. Kemudian putri beliau, ya Fatimah binti Muhammadin Rasulullah. Wahai Fatimah binti Muhammad Rasulullah, salini min bima syi'ti. Salini bima syi'ti, mintalah kepadaku apa saja yang kau inginkan ya, daripada harta benda yang belum miliki, minta saja kepadaku ya. Nah, artinya kalau masalah itu ya, beliau bisa memberikannya. Taib, akan tapi angkidhi nafsaki minan nar. Angkidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu dari azab neraka ya. Coba ini ikhwan, kepada putrinya sendiri. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membantu engkau sama sekali daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi kepada putrinya, ya Fatimah radhiyallahu taala anha. Jika begitu, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab berbagai macam amal solehnya. Barakallahu fikum. Maka demikian pula kita masing-masing pun juga demikian, ya. Secara umum pun juga sebagai manusia yang dipanggil oleh Allah, yang dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk menyelamatkan diri kita masing-masing, ya. Bayna yadaya azabun syadid, di hadapan kita ada azab yang sangat keras. Ayyadan billah. Selamatkanlah diri kita masing-masing daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika beliau saja enggak bisa membantu apa-apa kepada kerabatnya, kepada putrinya sendiri, bagaimana lagi dengan kita? Wallahul musta'an. Tayyib ghayra an lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Ya. Dikarenakan kalian memiliki tali silaturahmi, ikatan rahim silaturahmi, ya. Tayyibarakallahu fikum sa'abulluha bibilaliha. Maka aku akan membasahi kalian, akan menyiraminya, ya, dengan air, ya, dengan siraman tali silaturahmi. Maksudnya apa? Ai, ya. Sa'asulluha hasba haqqiha. Ya. Sa'asulluha hasba haqqiha. Sa'asilluha, afan. Sa'asilluha hasba haqqiha. Akan aku sambung, ya, tali silaturahmi tersebut sesuai dengan haknya. Artinya apa? Kalau terkait dengan masalah akhirat, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, selamatkan sendiri-sendiri dari ancaman azab Allah tersebut. Akan tapi terkait dengan karib kerabat, kekerabatan ini, maka akan aku sambung, ya, akan apa, akan dilaksanakan konsekuensinya sesuai dengan haknya, ya, tolong menolong, saling bantu dan seterusnya, ya, terkait dengan tali silaturahmi. Tapi dengan urusan Allah Subhanahu wa taala, ya, berhadapan sendiri-sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Nabarullah fikum. Ini intinya, ya, yang beliau sampaikan kepada ma'asyur Quraisy, kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu. Barakallahu fikum. Isi, ya, daripada dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Saya sampai di sini insyaallah taala darsuna fi hadhil lailahil mubarakah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.